إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي وأخوات رحمنا الله وإياكم. Sore hari ini kita akan kajian sampai jam 17.30 untuk persiapan daurah akbar, tabligh akbar yang nanti malam akan diisi oleh Al-Ustadz Ahmad Ridwan Abu Fairuz Hafizahullah. Baik, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babul jaris soleh, bab tetangga yang soleh. An-Nafi' bin Abdul Haris anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nafi' bin Abdul Haris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wa markabul hani. Di antara ketenangan ataupun di antara yang membuat seorang hidup seorang muslim menjadi tenang, atau hidup seorang muslim menjadi lebih sejahtera, atau juga bisa dikatakan dia merasakan senang, yaitu al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang kedua, jarus soleh, tetangga yang soleh, wal markabul hani, dan kendaraan yang apa ya? Dibilang kendaraan tenang, kalau kita kendaraan yang bagus lah ya. Kendaraan yang bagus. Dari hadis ini, penulis menyebutkan tiga hal yang membuat hidup seorang muslim itu menjadi lebih tenang dan senang. Dia merasakan ketenangan dengan tiga hal ini. Yang pertama yaitu maskanul wasi', yaitu tempat tinggal yang luas. Ya khotibin rahimanillah wa iyyakum. Mengapa tempat tinggal yang luas? Karena tempat tinggal yang sempit, tidak ada kemungkinan untuk tersingkapnya aurat. Misalnya kalau kita buka pintu depan, itu nampak sampai ke belakang, pintu kamar, pintu dapur. Ya, berapa banyak kita lihat, karena rumahnya sempit, ruang tamu berjajar dengan pintu kamar, kamar satu, kamar dua, di ujungnya dapur. Ketika kita buka pintu ruang tamu, itu langsung semua nampak pintu dapur sampai ke dalam. Jadi dia kesulitan untuk menata ruangan. Dengan luasnya rumah ini lebih dapat menutup aurat. Satu. Yang kedua, bisa kita pisahkan antara kamar anak kita yang laki-laki dan kamar anak kita yang perempuan. Kalau rumahnya sempit, bisa saja satu kamar di situ laki-laki, perempuan berjajar begitu. Apalagi kalau anaknya banyak. Anaknya 10, 5 laki-laki, 5 perempuan, kamar cuma 2. Itu kan bisa seperti bangsal, seperti pengungsian jadinya. Tidak bisa kita pisah-pisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi dengan adanya rumah yang luas, kita bisa bagi-bagi. Ini kamar anak laki-laki, ini kamar anak perempuan. Kalau bisa lebih luas lagi, kita bisa beri privasi dia. Satu orang, satu kamar. Dengan demikian, dia lebih bertanggung jawab terhadap kamarnya masing-masing. Coba kalau rame-rame kamarnya, misalnya satu kamar 4 orang misalnya, itu akan terjadi saling tunggu-menunggu dalam menanggung jawabi kebersihan kamar. Oleh karena itu kalau kita buat satu orang satu kamar begitu, kalau anaknya 15 ya 15 kamar, itu sebaiknya begitu. Sebaiknya, jadi dalam Islam seorang muslim itu dia menjadi senang dengan apa? Dengan rumah yang luas, bukan rumah yang indah. Luas, pokoknya luas. Berapa rumahnya? 20 kali 40 misalnya begitu. Ya kan? Luas rumahnya. Apalagi kalau anaknya laki-laki semua. Coba rumahnya minimalis. 4 kali 10. 3 kali langkah terantuk dinding. Ya kan? Main sebentar terantuk dinding. Tidak luas, tidak leluasa. Itu Khofiddin. Jadi kalau antum nanti mau buat rumah, enggak usah indah-indah, cukup luas saja. Luas. Rumahnya berapa? 50 kali 50. Kalau bisa sih, kalau bisa. Minimal gini Khofiddin, luas di sini artinya kita memiliki ruangan-ruangan yang memang kita butuhkan. Bukan berarti istri satu, anak satu, rumah besar dibuat 16 ruangan. Terus sisanya siapa yang ninggalin? Setan. Iya kan? Jadi artinya ruangan yang kita buat itu memang betul kita butuhkan. Misalnya, kita buat ruangan tamu 2. Kenapa ruangan tamu 2? Kira-kira kenapa harus buat ruang tamu 2? Supaya kita bisa pisah antara ruang tamu ibu-ibu dengan ruang tamu bapak-bapak. Nanti kalau ruang tamu bapak-bapak kita satukan dengan ibu-ibu, oke, hanya satu keluarga datang. Kalau 3 keluarga, nanti bapak itu ngelirik ibu yang ini, nanti repot kita. Demikian. Itu idealnya begitu. Ya, ideal begitu. Apalagi kita buat di ruang tamu tersebut WC. Ya kan? Jadi kalaupun dia sesak, dia enggak sibuk ke belakang rumah kita. Kalau kita dia mau ke rumah, kita sibuk lagi menata dapur segala macam, istri kita, "Ayo ayo ada tamu mau masuk WC." Repot jadinya. Kita buatlah di situ satu WC. Jadi dia enggak perlu mengganggu aktivitas dalam rumah. Begitu Khofiddin. Jadi upayakan ya, rumah itu luas, bukan indah, tapi luas. Tapi ingat juga, luas ada fungsinya. Bukan luas-luas tak tentu yang enggak ngerti kita apa namanya fungsinya. Atau kita buat satu ruangan untuk ruangan ada tamu kita yang nginap, di situ kita lengkapkan kasurnya semuanya. Dari ada yang luar kota, ikhwan kita yang luar kota, enggak ada tempat nginap, kita persilakan di rumah kita nginap. Apa enggak berkah tuh rumah? Ya kan? Tamu kita bisa kita menerima tamu tak sanksi. Coba kalau rumah kita sempit, mau terima tamu, aduh di mana mau diletak ini? Ya kan? Anak kita lasa. Berapa banyak Khofiddin? Kita kedatang tamu, anak kita lebih rese ketimbang tamunya. Begitu tamu datang, dia lebih ribut. Semakin menjadi. Begitu. Sibuk. Biasanya enggak sibuk seperti itu, tapi ketika datang tamu semakin ramai. Begitu Khofiddin, namanya sempit. Ya kan? Jadi upayakan Khofiddin kalau bisa rumahnya luas, kalau bisa, ya. Tapi juga jangan terlalu luas dengan ruangan-ruangan yang enggak tahu kita gunanya untuk apa. Itu namanya mubadir. Kemudian Khofiddin, apalagi fungsinya yaitu tadi. Ya, kita sebutkan tadi yaitu untuk menutup aurat. Apalagi kalau anak kita sudah gadis-gadis dan lajang-lajang, enggak kan mungkin kita jadikan satu ruangan. Masing-masing kita buat privasi sendiri-sendiri, terjaga auratnya. Ya, kalau anak gadis kita misalnya dia sedang tidur, ya tentu banyak yang terbuka. Demikian juga anak lajang kita, dia tidur terbanyak yang terbuka. Enggak kan mungkin kakaknya melihat kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kita jaga privasi mereka, kita jaga kehormatan mereka walaupun anak sendiri. Makanya Khofiddin, dalam surat Nur ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lista'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Wahai orang yang beriman, hendaklah minta izin di antara kalian, seperti apa namanya, para pembantu-pembantu kalian dan orang-orang yang belum baligh, minta izin kepada kalian kalau mereka mau masuk ke kamar kalian, salah sama rot, yaitu di tiga waktu. Kapan itu? Min qabli salatil fajri, sebelum salat fajar. Sebelum salat fajar, enggak boleh anak kita masuk tanpa izin. Yang namanya suami istri sebelum fajar itu kan ada serangan fajar. Iya kan? Ini seketika serangan fajar tidak, Mak. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum kan ganggu. Apalagi kalau hanya pakai gorden aja coba. Assalamualaikum. Itu gimana, apa yang terjadi? Mak, ada apa nih, Mak? Begitu repot kita ikhwatiddin. Dia kan enggak tahu, Ustaz. Ya enggak tahu, itu pemandangan yang tak bagus bagi anak-anak. Tet, kalau rumahnya sempit, gimana coba? Enggak ada pintu. Iya kan? Nunggu anak tidur. Nanti udah tidur, udah, ayo cepat deh, begitu kan? Tiba-tiba neng golek bergerak, masih tidur rupanya. Repot jadinya ikhwatiddin. Ya, kan jadi repot. Gerakan-gerakan terbatas jadinya kan. Gerakan terbatas. Ini gara-gara rumah sempit. Ya, gara-gara rumah sempit. Demikian. Coba dia terbatas, ya. Ada batasnya, ada partisinya, ada pintunya. Masya Allah, ikhwatiddin. Ya. Jangan sampai gara-gara kepingin karena ruangannya sempit, anak banyak, akhirnya memilih WC kan? Baik, kemudian ikhwatiddin, hewahina tadauna thiyabakum minadh-dhahirah. Dan ketika kalian menanggalkan pakaian kalian ketika waktu zuhur. Biasanya sebelum zuhur kan ada qailulah, tidur sejenak, atau setelah zuhur capek begitu kan, kita copot pakaian kita. Dalam kondisi seperti ini enggak boleh anak kita masuk. Minta izin. Liyasta'dhinkum alladziina malakat aymanukum walladziina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Para pembantu-pembantu kalian, hamba-hamba sahaya kalian, anak-anak kalian yang belum balik, minta izin. Begitu ikhwatiddin. Ini juga aturan bagi kita. Kita kalau mau masuk kamar emak kita, orang tua kita, memang orang tua kandung, memang mak kandung, tetap izin. Ya, ada sebuah buku, yaitu berkunjung menurut tuntunan Rasulullah SAW. Di situ disebutkan ketika menyebutkan ayat ini, sukakah kalian melihat saudara perempuan kalian kalau kalian masuk kamarnya tanpa izin, dia sedang tak berpakaian? Tentu kan tak suka. Dia juga tak suka begitu kan? Ya. Makanya jangan nyelonong saja masuk ke kamar kakak kita, ke kamar adik kita, terutama yang lain jenis. Kakak kita jangan sembarangan masuk. Ya, ketuk dulu, Kak, boleh masuk. Jangan main dobrak aja. Ya, kakak kita nanti lagi maskeran. Maskernya hitam lagi. Kita melompat tuh kira hantu. Namanya juga wanita. Banyak sekali peralatan-peralatannya. Begitu ikhwatiddin. Jadi minta izin sebelum subuh, ketika zuhur, kemudian wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Ini tempat-tempat yang biasa digunakan para pasangan untuk melakukan operasi-operasi tinombala. Itu dia. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini, jangan nyelonong masuk. Kita ajarkan anak kita, jangan masuk. Apalagi kalau kamar tersebut tidak ada pintu, hanya gorden. Ya. Hanya gorden saja. Kita ajarkan, tidak boleh masuk. Padahal itu adalah penghuni rumah. Ya. Padahal penghuni rumah. Sedangkan mahram kita saja di tiga waktu ini harus minta izin. Apalagi yang tidak mahram. Misalnya di rumahnya ada tinggal adik ipar. Antum sebagai abang ipar gak bisa. Assalamualaikum, Dek. Buka gorden dia. Lagi ngapain dia di situ? Tadi boleh kan? Tapi akan lebih bagus lagi jangan satu rumah dengan ipar lah. Bahaya. Ya. Makanya Rasulullah katakan alhamul maut, ipar itu kematian. Kenapa demikian? Sering di antara kita menganggap adik ipar itu ya seperti adik kandung. Si ipar pun manja-manja dengan abang iparnya. Yang abang iparnya, "Bang, antarkan awak lah, Bang." Abangnya pun getek pula. "Iyalah, Abang antarkanlah. Kakak besok-besok aja ngantarnya." Jadi khafidin rahimanallahu wa iyyakum dalam masalah ini harus perhatikan. Dan itu bisa kita lakukan kalau memang rumahnya tempatnya cukup dan luas. Ya. Jadi enggak perlu rumah itu banyak pernak-pernik profil segala macam, enggak perlu. Ya. Enggak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah ruahnya luas. Kemudian khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian jarus saleh. Afwan, jadi aurat kemudian bisa kita pisah antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian juga kita mudah menerima tamu. Ya, mudah menerima tamu. Kadang-kadang kita khawatir kalau menerima tamu, ada apa tidak ya ruangannya? Gimana kalau dia nginep gimana ya? Bingung kita dibuatnya. Itu khafidin. Namun ini semua pun terkait dengan kemampuan kita. Ya, kemampuan kita. Jadi yang dimaksud dengan sa'adatul mar'il muslim, kebahagiaan seorang muslim, ini maksudnya kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia. Kalau kebahagiaan akhirat tidak terkait dengan bangunan, tidak terkait dengan rumah yang luas, kalau dia bertakwa, walaupun rumahnya atau mungkin rumahnya tidak ada, insya Allah dia akan bahagia. Dunia dan akhirat. Baik, kemudian al-jarus soleh. Sebelum kita masuk di sini saya bacakan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW da'a fi lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa pada malam hari, waqal, beliau katakan, "Allahumma ighfir li dzambi." Ya Allah, ampunkan dosaku. Wa wasi' li fi dari, luaskan rumahku. Wa barik li fiha. Ma razaq fi ma razaqtani, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadaku. Jadi di situ diselipkan apa doanya? Wa wasi' fi dari, luaskan rumahku. Jadi ikhwatiddin, ya, kalau antum mau beli kaplingan, ya belikan yang luas-luas saja. Kaplingan 50x50 kalau bisa. Ya. Kalaupun enggak bisa ya 15x10. Intinya jangan yang penting tempat elitnya, yang penting bisa enggak tempat luasnya. Luas. Sekali lagi ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Jadi semampu kita. Ya, kalau enggak bisa luas ke samping, luas ke atas. Buat 5 tingkat. Kita paling atas. Tingkat 4, anak kita nomor 1. Begitu kan? Nomor 2, anak kita nomor 2. Kalau bisa. Tapi tinggi kali Ustaz, buat lift. Ya kan? Buat lift. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau dia perempuan udah sekalian dia dengan suaminya di sana, di tingkat 1 begitu kan. Seperti apartemen. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini wa wasi' li fi dari, dan luaskan rumahku. Ingat, ya. Yang membuat seorang muslim senang itu bukan indahnya rumah, tetapi luasnya rumah. Kalau dia indah dan luas ya bolehlah, kalau selama tidak terlalu menguras harta kita. Karena kalau terlalu indah, banyak sekali pernak-perniknya, profil sana profil sini, itu malah akan mengeluarkan dana yang tidak ada gunanya. Kemudian ikhwatiddin, wal jari saleh. Dan nomor 2 yang membuat kita senang, hidup tuh senang, yaitu jarus soleh, tetangga yang soleh. Ya, tetangga yang apabila kita berbuat baik, dia beri support. Ya, dia beri support. Misalnya kita ngobrol dengan tetangga kita, saya kepinginlah rasanya mau potong kambing untuk bagi-bagi ke tetangga. Tetangga support, oke pak, gitu kan. Iyalah dia untung. Demikian. Artinya dia setiap perbuatan baik, dia punya dapat support dari tetangga-tetangganya. Dan kalau dia berbuat buruk, dia mendapat cegahan dari tetangganya. Inilah tetangga yang soleh namanya. Dan kalau dia tidak ada, tetangganya menjaga rumahnya. Jadi menjaga amanah. Kalau kita punya kesalahan, tetangga menjaga aib kita. Yang namanya tetangga pasti sedikit banyak tahulah, ya. Tahulah gimana kondisi rumah kita. Apalagi kalau kita punya tetangga suka tengkar. Ah itu dia, tengkar. Ya, ada jenis tetangga itu tengkar. Kalau tengkar itu harus suaranya kencang. Sampai tiga rumahnya tuh bisa kedengaran. Nah, ini kan biasanya yang keluar itu bahasa-bahasa tidak baik. Kita sebagai tetangga, ikhwatiddin, jaga rahasia itu semua. Jangan kita jadikan gunjingan di tengah-tengah masyarakat. Berdosa kita dibuatnya. Ini termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, "falyukrim jarahu," hendaklah dia memuliakan tetangganya. Makanya kalau mereka bermasalah dengan tetangga, berarti bermasalah dengan keimanannya. Tapi usah tetangga saya itu orang yang rese misalnya, sabar dengan tetangga yang rese. Begitu. Ah, si ada saja yang disalah-salahkan. Sabar. Itulah tanda kita beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Ikhwatul Muslimin, para salafus soleh terdahulu, saking melihat pentingnya tetangga ini yang soleh, sampai mereka kalau lihat lingkungan tetangga itu orang-orang soleh semua, mereka jual, mau jual rumah, dijual mahal. Dan orang berani membeli itu rumah mahal. Kenapa? Bukan karena indahnya, tapi dikarenakan tetangganya soleh. Coba bayangkan ikhwatiddin, antum punya rumah, sebelah kanan Syekh Bimbas, wih, sebelah kiri Syekh Semin. Allah Pak Talabul Ilmi, yang ngerti agama, bagus, para istrinya solehah-solehah, masya Allah. Ini rumah bisa mahal, ya. Padahal rumah bisa mahal. Dan ini terjadi ikhwatiddin, seperti di daerah Yogyakarta, daerah Mahat Jamil Rahman, ya. Itu rata-rata yang datang ke sana untuk belajar. Di luar lingkungan, itu semeter gak sampai sejuta. Tapi dalam itu sampai 2 juta. Di dalam itu sudah hampir 2 juta. Begitu ya, Khofiddin. Ya. Jadi orang yang mengerti kebahagiaan hidup itu, dia gak kisah dia. Kalau emang tetangganya bagus, jual mahal juga, beli mahal juga gak masalah. Kenapa? Tetangga itu sangat berpengaruh dengan kita, anak-anak kita. Coba bayangkan, ketika kita bangun rumah, Rasulullah katakan, ada aljar kau beladar. Tetangga dulu tengok sebelum buat rumah. Gitu, jangan asal murah. Nanti murah-murah, sebelah kiri biliar, sebelah kanan prostitusi, sebelah depan tante-tante. Apa enggak goyang iman kita dibuatnya? Tiap subuh dia duduk di situ dengan rok mininya, coba. Ya paling marah istri kita lah. Orang kita semakin betah juga duduk depan rumah. Bermasalah jadinya ikhwatiddin, bermasalah. Makanya orang dahulu kalau sudah tetangganya soleh-soleh semua, bagus tetangganya, dia mau jual rumah mahal. Dan yang tahu gak masalah, yang penting tetangga saya orang-orang soleh. Itulah pentingnya tetangga yang soleh ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Baik. Tetangga yang soleh, innahu yu'inu 'ala ta'ati bil amri ma'ruf wa nahyil munkar. Yaitu mereka yang membantu kita dalam ketaatan. Al-amr ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan itu apa namanya? Bagus ya. Artinya di sini bukan kendaraan mahal mewah, tapi kendaraan yang bagus dengan artian tidak mogok. Coba bayangkan ikhwatiddin, ketika kita pamakai tetap kendaraan yang tidak bagus. Ketika kita berkendaraan, bunyi kesek kesok, kesek kesok, kesek kesok. Tentu pikiran kita kan mikirnya, ini apa ya? Apa ya? Jangan-jangan. Kita naik mobil misalnya, mulai bunyi. Tentu kita gak berani cepat-cepat mengendarainya. Ya gak boleh sembarangan. Ketika ada lubang, pelan-pelan. Kenapa? Nanti kalau kita sambar saja, lepas rodanya. Jadi kita jadi was-was jadinya. Demikian nih ikhwatiddin. Ya. Oleh karena itu, pilihlah kendaraan itu yang bagus bukan yang baru, bukan yang baru, tapi yang bagus, yang kalau kita kendarai cepat kita sampai ke tempat tujuan. Jangan pakai kendaraan pakai minyak campur, campur oli masih mendingan, campur sorong itu yang kita keringat. Itu dia. Jadi khatibidin rahimanyallah wa iyyakum, tidak kisah, tidak harus kendaraan mahal. Yang penting mesinnya bagus. Yang penting mesinnya bagus. Kita mau ngaji, kita starter, kita engkol hidup sampai ke masjid dakwah dengan selamat tanpa ada mogok-mogok. Coba bayangkan kalau mogok terpaksa nunggu kawan, disorongnya pakai kaki dari belakang sampai masjid dakwah. Syukur-syukur enggak ada tanjakan. Kalau ada tanjakan gimana? Kan enggak enak. Ditengok akhwat lagi, aduh. Jadi ikhwatiddin, yang membuat kita senang diantaranya adalah kendaraan yang bagus, yang tidak mogok. Apalagi dia kendaraan yang memang bisa membawa kita pada ketaatan, mendukung kita pada ketaatan. Misalnya ini antum beli apa misalnya? Beli high ace. Itu isi berapa itu high ace? Berapa? 34 18 14 Hah? Berapa ini? 6 16 Oh 16 Antum beli kendak IH 16 penumpang. Kemudian antum bilang ke kawan-kawan, ayo kita ngaji, saya jemput, saya baru beli IH ini. Coba, siapa yang gak mau? Ya kan? Yang malas-malas pun, ayolah. Nanti pulang ngaji kita makan. Wih, tambah semangat kan? Tapi BMBM. BMM bayar masing-masing. Tapi mendingan ikhwatiddin itu bisa kita jadikan sebagai ketaatan. Demikian. Bagus. Atau antum beli damri sekalian dah. Itu dia. Untuk ketaatan kepada Allah misalnya. Kita dari masjid dakwah nanti ke masjid agung naik damri saya. Masya Allah kan. Demikian. Atau beli odong-odong dari sini ngantar ke parkir usus sana, parkir rumah sakit. Itu namanya ikhwatiddin, kendaraan yang bisa menambah ketaatan kita, menambah pahala kita. Itulah dia ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Kendaraan hani yang bagus. Ya, yang bagus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal khayla wal baghala wal hamir litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda poni, begol, kemudian bukan begal ya. Begol itu kawin silang antara kuda dan keledai. Kemudian keledai kalian bisa mengendarainya dan bisa juga sebagai perhiasan. Jadi kendaraan ikhwatiddin itu sebagai perhiasan bisa. Makanya kalau orang, kalaupun misalnya ya gak keren-keren kali lah dia, biasa-biasa aja, standar lah 5 ke bawah. Tapi kalau dia berkendaraan naik Ferrari misalnya, itu jadi keren dia. Ih, walaupun gelap tapi Ferrari. Itulah kira-kira. Bisa keren. Makanya kadang-kadang orang yang senang selfie-selfie, dicari tempat parkir ada mobil yang bagus mahal, sandaran dia. Nah, begitu. Demikian. Jadi ikhwatiddin, kendaraan bisa sebagai perhiasan. Ya. Kemudian wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah itu menciptakan apa yang kalian enggak tahu. Artinya Allah menciptakan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Sebagaimana kendaraan sekarang itu belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Mungkin nanti masa depannya akan ada kendaraan yang tak pernah kita lihat sekarang ini. Bisa jadi ikhwatiddin. Dan itu merupakan inspirasi ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita naik kendaraan, maka doanya subhanalladzi sakharana hadza. Maha suci Allah yang telah menaklukkan untuk kita ini. Sakharana hadza, telah menaklukkan untuk kita ini. Maksudnya menaklukkan kendaraan tersebut untuk kita. Coba seandainya enggak tertaklukkan, bagaimana cara kita kalau seandainya kendaraan tidak tertaklukan? Kalau dahulu naik kuda, kudanya liar, lari sana kemari. Kalau ini naik sepeda motor misalnya, remnya blong misalnya, kan gak tertaklukan. akhirnya masuk paret, kan rugi sendiri. Oleh karena itu ikhwatiddin, sepandai-pandainya seorang mengendarai kendaraan, tetap saja itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang pandai mengendarai kendaraan tapi ada beberapa saat kehilangan kendali. Kehilangan kendali, akhirnya terjadilah kecelakaan. Itulah ikhwatiddin. Oleh karena itu, ya, kendaraan yang bagus termasuk salah satu yang dapat membuat seorang muslim menjadi lebih tenang. Ketika dia berkendaraan tenang, dia bisa pastikan insyaallah sampai ke tempat tujuannya. Ada satu hal ikhwatiddin, tapi sepertinya waktu kita sudah mau habis. Tapi insyaallah kita sambung pada kajian yang akan datang, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Bagi antum yang ingin bertanya silakan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang tunai? Ikhwatiddin, perhatikan. Dahulu sudah ada yang namanya uang tunai. Ada dirham dan juga ada dinar. Tetapi apakah Rasulullah pernah membayar pakai dirham atau memakai dinar? Ternyata tidak pernah. Ternyata tidak pernah. Seandainya memakai uang tunai itu lebih baik, tentunya Rasulullah dan para sahabat lebih dahulu telah membayarnya, melakukannya. Itu dia. Seandainya memang lebih baik, tentunya mereka sudah lebih dahulu. Seandainya lebih bermanfaat kepada fakir miskin dengan uang tunai ketimbang bahan makanan pokok, merekalah lebih dahulu yang melakukannya. Tapi ternyata mereka enggak lakukan. Laukana khairan, seandainya baik, lasabakuna ilaih, tentunya mereka lebih dahulu melakukannya. Oh, belum ada masuk. Ya, yang mau bertanya silahkan kalau melalui WA 0895611327778. Ini satu orang, ini tulisannya sama. Misalnya kita pernah menggibahi seorang public figure yang kemungkinan bertemu dengan beliau susah sekali, bahkan tak mungkin bertemu. Bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah tersebut? Ya, banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, niat yang kuat. Seandainya saya bertemu, saya akan minta maaf. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukumnya menentukan jatuhnya satu Ramadan dengan metode hisab? Ikhwatiddin, Rasulullah katakan, kunna ummatun, nahnu ummatun ummiyun, la nahsubu, la naqra'u, wa la nahsub. Kami itu umat yang buta huruf. Kami tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menghitung, kata Rasulullah. Jadi untuk menentukan satu Ramadan itu semua orang harus bisa. Adapun hisab, enggak semua orang bisa. Ya, enggak semua orang bisa. Makanya Rasulullah katakan, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian dengan melihat hilal dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Kemudian ikhwatiddin dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kunna natara al-hilal. Kami itu melihat-lihat hilal, mencari-cari hilal di langit. Faraituhu, dan aku pun melihatnya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun mengabarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nas bisiyamihi. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi, kalaupun kita melihat hilal, itu pun yang menentukan dan yang mengumumkannya adalah pihak pemerintah, bukan kita. Buktinya Abdullah bin Umar ketika dia melihat hilal, dia tak kasih tahu ke keluarga-keluarganya. Dia tak umumkan sendiri, "Hei, aku sudah lihat hilal loh tadi malam. Aku sudah lihat hilal, besok puasa ya. Aku lihat dengan mata kepalaku." Enggak begitu ternyata. Dia laporkan kepada Rasulullah, kepada pihak yang berkompeten. Nanti yang mengumumkan siapa? Dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata Rasul enggak mengumumkan, ya belum. Itu aturannya ya Khofiddin. Lihat, laporkan, tunggu. Itu lihat, lapor, tunggu. Gitu adabnya. Ya, sehingga kita bisa melakukan melaksanakan sabda Rasulullah, "Sumu yauman tasumun." Puasalah kamu pada hari orang-orang berpuasa. Demikian Khofiddin. Melihat hilal itu hanya bisa dilihat apabila hilal muncul di atas 2 derajat. Adapun kalau hisab, nanti akan muncul, bulan sudah muncul di 0,00 sekian derajat. 0,00 sekian derajat. Secara hisab itu bulan sudah muncul, sudah ada. Tetapi secara ru'ya enggak mungkin dilihat. Makanya ketentuannya ru'yah, bukan wujudul hilal, dengan bukan adanya hilal, tapi ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Beda antara wujudul hilal dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, hilal mungkin untuk ditengok. Makanya pemerintah kita itu menggabungkan antara hisab dan ru'yah. Ahli falak mengatakan bahwasanya kalau di atas 2 derajat bisa dilihat. Tapi kalau munculnya di hari pertama di bawah 2 derajat itu tak mungkin untuk dilihat. Itulah bedanya ikhwatiddin antara hisab dengan ru'yah. Artinya apa ikhwatiddin? Yang dinilai tanggal satunya adalah ru'yatul hilal. Dilihatnya hilal, bukan wujudul hilal, adanya hilal. Banyak sesuatu yang ada tapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi standarnya bukan ada tapi terlihat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, banyak ikhwan kita heboh untuk nonton bioskop. Apakah untuk nonton bioskop tersebut? Saya pun heran kenapa kok bioskop ini akhir-akhir ini lagi semarak. Avengers. Apa? Mars apa? Marvel. Iya, yang gitu-gitu ikhwatiddin. Saya pernah ketemu salah seorang ikhwan di tengah di persimpangan. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Mau ke mana Ustaz?" "Mau ngaji." "Emang dari mana?" "Baru nonton Ustaz." "Film apa?" "Iya, kenapa?" "Lagi untuk hilang-hilangkan penat Ustaz." "Film apa?" "Avenger." "Oh." "Kan enggak mungkin, bidatun dong." "Kan enggak mungkin lah." Iya, anak muda masalahnya. Masih menganggap kalau nonton itu bisa menghilangkan kepenatan. Itu dia. Ikhwatiddin, perhatikan. Masalahnya bukan masa nonton enggak nonton. Nonton itu bisa aja ditengok. Kita sebagai muslim tentunya harus pertimbangkan maslahat dan mudharat. Itu yang terpenting. Ya. Pertama, apa maslahatnya dan apa mudharatnya? Bioskop itu bukan tempat orang-orang soleh, ya. Bioskop itu bukan tempat-tempat orang soleh. Tapi Allahu a'lam sekarangnya apakah ada akhwat-akhwat bercadar pakai jilbab besar masuk bioskop, ya, nonton-nonton Roman Picisan misalnya. Allahu alam kalau sekarang. Karena sekarang ini masalah jilbab besar itu sudah terlalu umum masalahnya. Ya. Jilbab besar dangdut. Besorban pakai musik metal. Jenggot sorban, gamis musik metal. Ciet begitu. Kadang-kadang kita bingung juga kok sekarang enggak ada ciri khususnya. Itulah fitnahnya. Jadi Khofidin, perhatikan maslahatnya. Apa maslahatnya ke sana? Untuk buat tenang. Apakah seorang muslim itu membuat dia tenang itu dengan nonton? Kalau antum seorang jomblo, yang buat tenang itu adalah istri. Jadi segeralah menikah. Yakinlah antum, insyaallah antum akan tenang. Segera menikah. Kalau enggak, film apapun enggak akan bisa buat tenang. Film apapun enggak bisa buat tenang. Itu Khofiddin. Ya, kesenangan apapun berbeda dengan senangnya kita dengan seorang wanita, yaitu wanita yang solehah tentunya. Antum punya mobil segala macam, rumah mewah, rumah bertingkat, apalagi mobil berkilat, apalagi uang berlipat-lipat, istri sampai 4 misalnya. Ya, itu semua nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan seorang istri yang solehah. Itu hilang semua. Sehebat apapun cobaan yang antum derita, kalau sudah bersama seorang istri yang solehah, tak ada apa-apanya. Tenang gitu, datar aja manuh, ya datar. Gak percaya cobalah. Tapi yang solehah ya, kalau nggak solehah, masya Allah, itu jadi duri dalam daging. Kita pulang kerja masih jarak 21 kilometer, itu sudah khawatir, ya Allah, apa yang akan terjadi kalau saya pulang? Itu kalau nggak solehah, aduh, Allah balik aja lah gitu. Selanjutnya, Ustaz, terkait dengan pemilu, apakah kita salah memilih dalam satu paslon yang awalnya kita nilai baik, tapi di saat jalan tugas pasien tersebut tidak baik, apakah kita terkena dosa? Ya kita makanya ketika memilih, kalau antum termasuk orang pencoblos, ya, ketika antum memilih, ya antum harus hati-hati, perhatikan, teliti dan seterusnya, karena apa yang kita coblos itu dipertanggungjawabkan. Gak bisa main tutup mata, ternyata pinggirnya bukan orangnya. Gak bisa, harus perhatikan. Yang namanya kita berbuat tetap tanggung jawab. Mana dia gak tanggung jawab? Tapi Ustaz, kami sudah teliti segala macam, ternyata salah. Ya udah, nanti katakanlah kepada Allah, ya Allah, saya sudah teliti tapi salah. Udahlah, semoga diterima oleh Allah. Kalau gak terima, rasakanlah. Itu kan semua ijtihad, ikhwatiddin. Berupaya semoga Allah mengampuni kita ketika kalau kita memang benar-benar niatnya bagus dan dengan prosedur yang bagus. Tapi kalau kita prosedurnya hanya melalui menerima berita-berita yang enggak jelas, kemudian dari situ kita bangun yang hak dan yang batil, tanggung jawabannya berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana pula ada pertanggung jawaban, tetap ada. Ustaz, menjelang Ramadan orang yang di sekitar saya memiliki kebiasaan saling memaaf-maafan atau atas kesalahan yang pernah terjadi, apakah termasuk bid'ah? Khofiddin, meminta maaf dan saling memaafkan itu tidak ada terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan kaifiat, tak terkait dengan jenis. Jadi kapan-kapan saja. Ketika kita sudah merasakan salah, kita melakukan sebuah kesalahan, langsung minta maaf. Jangan tunggu sebelum Ramadan dan jangan tunggu hari raya. Seorang suami digamparnya istrinya sampai mereng tulang rahangnya. Dia tengok ini April, awal April, tapi nanti awal Mei itu sudah masuk Ramadan. Tunggulah sebentar. Jangan nih Khofiddin. Minta maaf langsung. Ketika kita sudah, ya Allah salah saya, istri saya satu-satunya saya tampar sampai retak tulang rahang misalnya, minta maaf, segera minta maaf dan bawa ke rumah sakit, jangan dibiarkan mencong. Ya, minta maaf, segera minta maaf, segera minta maaf, jangan tunggu nanti. Kalau mati kita nanti gimana? Dia nggak senang dengan perlakuan kita. Ya Allah, saya istri dia, saya dizalimi dia, ya Allah, tuh tulang rahang bengkok. Apa kata Allah nanti? Apa yang kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Demikian ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini yang namanya minta maaf itu segera, jangan nunggu-nunggu hari besok, ya, jangan tunggu-tunggu hari esok. Demikian. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang dinisbatkan kepada syariat, kemudian dia melakukan, dia kaitkan dengan waktu, padahal tidak ada dalil terkait dengan waktu, atau dia kaitkan dengan, atau dia kaitkan dengan tempat, padahal tak terkait dengan tempat, maka perbuatannya masuk pada bid'ah. Bukan minta maafnya bid'ah, tapi pengkaitannya terhadap waktu. Ini harus kita pahami. Ya, harus kita pahami. Seperti tadi, minta maaf misalnya, minta maaf ke orang tua, kapan saja silakan, lebih cepat lebih baik. Tapi kalau kita berkeyakinan akan lebih afdol kalau pas setelah pulang dari sholat hari raya, berarti kamu memasukkan ini dengan penisbatan waktu. Jadi bagaimana? Silakan datangkan dalil. Kalau enggak, jatuh pada bid'ah larinya. Bukan minta maafnya yang bid'ah, tapi pengkaitannya dengan waktu yang tidak ada dasarnya. Ini sama seperti ziarah kuburan. Ziarah kuburannya kapan saja boleh, bulan apa saja boleh, mau pagi, siang, sore, malam, silakan, gak ada masalah. Barang siapa yang mengkaitkan dengan waktu tanpa dalil, jatuh pada bid'ah. Lebih afdol kita tuh ziarah sebelum Ramadan, lebih afdol kita ziarah itu setelah sholat id, jatuh pada bid'ah. Bukan ziarahnya yang bid'ah, tapi pengkaitannya itu, kecuali kalau ada dalilnya. Demikian ikhwatiddin, sudah lewat 10. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhdawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.